Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Rabu 20 April 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Bocah Cotgiri tewas tenggelam di Sungai Peto. Pencuri ayam asal Kampung Are Babak Belur dihajar warga. Polres Aceh Tamiang kembali tangkap bawang ilegal. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Mauli 8 tahun bocah wanita asal Cotgiri, Kecamatan Cotgiri, Aceh Utara, ditemukan tewas setelah tenggelam di Sungai Peto, desa setempat pada Selasa sore. Korban tenggelam saat asik mandi di sungai tersebut. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kapolsek Cotgiri, Ibda Amiruddin menjelaskan, awalnya korban Mauli beserta teman-temannya serta sejumlah warga mandi di Sungai Peto. Ketika itu, korban mandi di pinggiran sungai. Tiba-tiba seorang remaja bernama Ria melihat Mauli tenggelam. Ketika itu, korban sempat berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung mencari korban. Setelah dicari beberapa menit, akhirnya korban menampung sendiri di sekitar lokasi atau hanya berjarak beberapa meter dari lokasi tenggelam. Kemudian warga mengevakuasi korban dengan kondisi mulut berbusa. Lalu korban dibawa ke klinik Cut Mutia milik PTPN 1 Cotgiri. Namun sayang, bocah malang itu telah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Saudara Lun, seorang pencuri ayam bernama Husaini bin Isa, 36 tahun, warga Kampung Are, Kecamatan Delima, Rabu subuh, Babak Belur dihajar warga Kampung Blang Lili, Kecamatan Mutiara Pidi. Husaini dihajar saat membawa kabur seekor ayam betina milik masyarakat Kampung Blang Lili. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Kapolsek Mutiara, Ibtu Agus Priyadi mengatakan kejadian berawal dari kecurigaan warga Kampung Blang Lili dengan kedatangan tamu tak diundang di subuh buta dengan cara mengendap ke kandang ayam. Ketika itu, warga mendapati seorang pria sedang mencuri ayam. Melihat aksi pencuri membawa kabur ayam, warga langsung melakukan pengejaran. Akhirnya, warga Blang Lili berhasil menangkap tersangka. Masyarakat yang terselut emosi langsung menghadiahi pukulan terhadap tersangka yang diketahui Husaini bin Isa, 36 tahun warga Kampung Are, Kecamatan Delima. Melihat aksi pencuri membawa kabur ayam, beruntung aparat kepolisian cepat tiba di lokasi sehingga tersangka langsung diamankan polisi dari amukan warga. Kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mapolsek Mutiara untuk proses hukum. Saudara Lun, aparat polisi Polres Aceh Tamiang kembali menangkap penyeludupan 100 karung bawang merah ilegal asal negara India yang dibawa masuk ke Aceh melalui jalan darat lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Alur Gantung, Kecamatan Kujuruan Muda. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Dalam penangkapan itu, selain menyita barang bukti 100 karung bawang merah, polisi juga mengamankan supir dan kernet yaitu Nasarullah Akbar, 23 tahun, dan Maskrullah, 23 tahun. Kini keduanya ditahan di Mapolres Aceh Tamiang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang AKP Kristanto Situmeang mengatakan, awalnya polisi mendapatkan informasi ada kapal bawang merah ilegal merapat di salah satu pelabuhan tikus di sekitar Kecamatan Besitang. Bawang merah ilegal itu akan dipasok untuk pedagang di Aceh. Usai mendapatkan laporan tersebut, tim langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian di sekitar Besitang dan perbatasan Aceh. Sebuah mobil pickup langsung disergap saat keluar dari lokasi. Ketika diperiksa, didapati 100 karung bawang merah diduga ilegal. Selanjutnya, supir dan kernet yaitu Nasrullah Akbar dan Maskrullah langsung digelandang ke Mapolres Tamiang untuk penyelidikan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Syedaralun, sebanyak 60 calon jamaah haji asal kota Lusmawe yang mendapatkan porsi berangkat tahun ini belum melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama setempat. Sejauh ini, dari 220 CJH asal kota Lusmawe yang mendapatkan porsi, baru 160 orang yang sudah melaporkan diri. Dari Lusmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasih Haji dan Umrah Kan Kemenag Lusmawe Tengku Hamdani mengatakan setelah ada kepastian pada pertengahan Februari lalu jumlah CCH asal kota Lusmawe yang berangkat tahun ini, maka Kan Kemenag langsung memberikan informasi pada seluruh CCH untuk melaporkan diri ke Kan Kemenag. Mereka harus melapor kembali untuk pendataan ulang sekaligus pemberkasan guna pembuatan paspor. Dari 180 CJH yang sudah melapor, sebanyak 62 berkas sudah dimasukkan ke kantor imigrasi Lusmawe untuk pembuatan paspor. Sedangkan sisanya sudah memiliki paspor sendiri. Tengku Hamdani menyebutkan khusus bagi yang belum melapor sebanyak 60 CJH lagi, pihaknya masih menunggu hingga 2 pekan ke depan. Bilapun tetap tidak melapor, maka petugas Kan Kemenag akan mendatangi alamat yang ada untuk pendataan ulang. Syedaralun, mobil pusat layanan internet kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil terancam jadi besi tua. Lantaran mobil berwarna biru bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2012 lalu itu dibiarkan terlantar. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Pantauan di lapangan, satu unit mobil layanan internet teronggok di belakang kantor Bupati Aceh Singkil. Bagian kaca depan mobil telah pecah, sementara bagian cat mobil masih terlihat baru. Kondisi lebih memprihatinkan terjadi dengan mobil pusat layanan internet untuk kecamatan Kota Baharu. Mobil itu dibiarkan terlantar di pinggir Danau Bungara. Warga di sana menginginkan fasilitas tersebut berfungsi. Kondisi tersebut cukup ironis di saat Aceh Singkil sangat membutuhkan fasilitas layanan internet. Tetapi fasilitas yang dibeli dengan harga miliaran rupiah itu dibiarkan terlantar. Camat Kota Baharu, Sofian meminta agar dinas terkait di Kabupaten Aceh Singkil segera memfungsikan mobil layanan internet untuk kebutuhan warga. Syedaralun, pasukan keamanan Irak kembali menemukan kuburan massal di Ramadi yang berisi korban dari kelompok militan ISIS. Penemuan ini merupakan yang kedua dalam satu bulan terakhir setelah ditemukannya kuburan massal di kota kuno Palimra, Suriah pada akhir Maret lalu. Kompas.com melansir, sedikitnya 40 orang dikubur selama pendudukan ISIS di Ramadi. Seperti halnya di Palmyra, Suriah, terdapat sejumlah perempuan dan anak-anak dalam kuburan tersebut. ISIS diketahui menguasai Ramadi hingga Desember 2015. Seperti diwartakan Independent, pasukan keamanan Irak menemukan kuburan itu berdasarkan informasi militan ISIS yang berhasil mereka tangkap saat dipukul mundur dari Ramadi. Lokasi kuburan massal tersebut berada di dalam sebuah stadion sepak bola. Selain menemukan perempuan dan anak-anak, pasukan keamanan Irak mendapati jenazah sejumlah pria warga sipil yang ditemukan tertumpuk dalam dua lokasi berbeda. Tim forensik langsung membawa 40 jenazah tersebut ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi dan diidentifikasi. Syedaralun, Sergio Aguero kian mengukuhkan diri sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Bintang Manchester City tersebut mengukir rekor baru di Premier League. Tribunnews.com melansir, Aguero mencetak gol pembuka City pada menit 16 saat bermain di St. James Park untuk melawan Newcastle United dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Penyerang berkebangsaan Argentina tersebut mencetak gol melalui kepala usai menerima umpan Alexander Kolarov. Ternyata itu adalah gol ke-100 Aguero di Premier League. Pemain berusia 27 tahun tersebut pun menjadi pemain kedua tercepat yang mencetak 100 gol setelah Alan Shearer yang hanya membutuhkan 124 pertandingan. Di pertandingan sebelumnya, Aguero mencetak hat-trick melawan Chelsea untuk menjadikan torehan di Premier League menjadi 99 gol. Dia memang sedang on fire. Aguero sendiri tampaknya memang selalu menjadi monster mengerikan Newcastle. Di pertemuan pertama, dia bahkan mencetak 5 gol ke gawang Newcastle. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Rabu 20 April 2016. Berita malam Serambi FM dapat Anda dengarkan kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidarlun, wassalam.